هديه كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الأخوات أخوات المسلمين الحمد لله Ucapan sepanjangkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita petunjuk dan juga telah mengeluarkan kita daripada kesesatan kepada hidayah dan petunjuk. Dan alhamdulillah pada malam ini kita teruskan usaha kita untuk menambahkan, mendalamkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan berikannya kebaikan, kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah kita masih membaca hadis-hadis di dalam kitab Subul Salam yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, iaitu berkenaan dengan hadis-hadis adab qada hajat. Dan hadis yang terakhir adalah hadis larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada seseorang itu memegang kemaluannya ketika dia buang air kecil dan juga ketika dia beristinja, dan agar jangan dia bernafas ataupun meniup nafasnya di dalam bekas minuman. Hadis yang berikutnya adalah hadis ke-89 mengikut kiraan kitab ini ataupun cetakan ini, kerana dalam cetakan lain mungkin bilangan nombornya lain, iaitu dalam muka surat 187 kitab terjemahan kita, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن نستقبل القبلة في غائط أو بول وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو أغن رواه مسلم. Yang mana maknanya dari Salman radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar dan kecil, beristinja dengan tangan kanan, dan beristinja atau istijmar dengan batu yang kurang dari 3 buah, dan beristinja dengan kotoran haiwan dan tulang. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini hadis yang sahih, tidak ada pertikaian tentangnya, kerana ia diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Dan hadis ini daripada Salman radhiyallahu an, seorang sahabat yang masyhur. Kita baca sedikit biografi perawi ini. Dan inilah hadis pertama daripada Salman radhiyallahu an. Beliau adalah Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Jadi nama beliau adalah Salman dan kunyahnya adalah Abu Abdullah, dan Al-Farisi adalah nasabnya, iaitu beliau berasal daripada orang Parsi. Orang Parsi sekarang mereka berada di Iran. Ini orang-orang di Iran adalah orang-orang asal Parsi. Dan kita tahu bahawa pada zaman dahulu terdapat 2 superpower. Yang pertama adalah Empire Parsi ini, dan juga adalah Empire Rome. Dan telah berlaku banyak peperangan antara mereka, yang mereka telah menjajah banyak kawasan dan wilayah sejauh sampai ke Yaman, penaklukan jajahan mereka. Jadi hampir serupa dengan zaman kita katakan bila Singapura itu di selepas dilanggar todak lah, kalau tak ada cerita itu pun, tapi dilanggar kapal British. Ketika itu ada 2 superpower juga, iaitu British dan Belanda. Dan terbagilah koloni-koloni mereka di merata dunia. Dan di sana ada juga yang kecil-kecil sikit seperti Portugis dan lain-lain lagi. Jadi Salman dalam bersilai mengatakan Salman Al-Khair, nama dia Salman Al-Khair, pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga salah seorang khadam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari Persia dan pergi mengembara mencari ilmu, mencari agama yang benar. Dan beliau sempat menjadi Nasrani dan membaca bermacam-macam kitab suci. Kenapa beliau membaca banyak kitab suci? Sebab beliau ingin cari agama yang benar. Dan beliau memiliki biografi yang panjang dan sangat berharga. Dan beliau kemudian mengembara sampai pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisahnya, bahawa setiap kali gurunya meninggal dunia, dia tanya, siapakah aku harus cari selepas wafatnya engkau? Ditunjukkan kepada padri ini. Padri ini, akhirnya padri yang terakhir tu kata, telah lahirlah Nabi akhir zaman, kawasan dia di situ dan di sini, pergi cari. Nah, ini menunjukkan bahawa ahlul kitab, orang Nasrani, kenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ada tentang beliau di dalam kitab-kitab suci mereka yang belum diselewengkan. Bahawa kebenaran telah sampai pada mereka, tetapi mereka sembunyikan dengan sengaja, dengan terpaksa. Yang penting kebenaran ini telah dijadikan satu kepalsuan untuk agama Nasrani sehingga mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka cuma mengaku Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi yang terakhir. Tapi kisah Salman ini membongkar akan kepalsuan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab ini. Jadi akhirnya beliau datang ke Kuba, beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan keislamannya dengan sangat bagus dan menjadi tokoh penting dalam Islam. Dalam riwayat beliau telah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang, dia berikan sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terima. Kemudian dia datang bawa hadiah, dia kata ini hadiah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang benar, itulah tanda yang mereka jumpa di dalam kitab mereka. Kemudian dilihat, disuruh buka baju Nabi sallallahu alaihi wasallam di kawasan bahunya untuk dia melihat mohor kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada cap kenabian di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahu bahawa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah masuk Islam. Dan ketika itu umurnya amat lanjut sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang diri Salman ini, dia bersabda, Salman minna ahlil bait. Salman termasuk keluarga kami. Saya di sini kalau tidak patah kaki, hadis ini lemah. Tapi hadis ini masyhur. Yang benar Salman bukan ahlul bait lah, tentu sekali. Dan Umar radhiyallahu anhu mengangkatnya menjadi wali governor di Madain. Madain Saleh, tempat kawasan Nabi Saleh AS, kaum Thamud. Dan beliau termasuk orang yang dianugerahi umur yang amat panjang. Ada yang mengatakan dia hidup sampai 250 tahun dan yang lain mengatakan 350 tahun. Kalau kita ambil tengah-tengah berapa tahun? Average 150, 350, 300 lah, 300 pun dah lama. Dan beliau hanya senang makan dari hasil jerih payahnya sendiri dan menyedekahkan semua pemberian yang dia terima. Dan beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 50 Hijrah. Ada yang mengatakan pada tahun 32 Hijrah radhiyallahu anhu. Dengan Salman ini, oleh kerana hadis tadi, Salman minna ahlil bait, Salman adalah daripada kami ahlul bait, adalah hadis yang selalu diwar-warkan oleh siapa? Oleh orang Syiah. Jadi orang Syiah menganggap Salman sebagai ahlul bait, sebagai sahabat Nabi yang setia, yang tidak munafik, yang benar-benar Islam. Itulah dakwaan mereka. Adapun selain Salman dan beberapa orang sahabat, mereka kata bahawa mereka semua, yang sahabat-sahabat lain itu semua telah khianat, telah murtad dan sebagainya. Kerana tak sokong Ali radhiyallahu anhu tetapi membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah kebohongan yang amat besar. Jadi kebohongan itu telah selalu sangat ditiupkan di telinga mereka dan ikut-ikut mereka sampai sekarang dari ribuan tahun masih lagi dianggap sebagai satu hakikat. Nah, jadi kita lihat hadis ini lagi sekali penjelasan kalimatnya. Nah, berkata Salman, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami. Dan apabila kita baca lafaz seperti ini dalam hadis menunjukkan bahawa Salman radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dengan lafaz ataupun dengan makna. Jawab dia kan? Dengan lafaz ke dengan makna? Dengan makna. Sebab kalau disebut dengan lafaz, tentu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kamu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata Nabi telah melarang. Jadi ini dari sudut naratif lah. Jadi ini dari sudut makna. Dan ini dalil boleh kita riwayatkan hadis dengan makna, bukan dengan lafaz. Tapi ada syarat. Hendaklah orang yang nak riwayatkan dengan makna itu faham akan hadis tersebut. Dia mahir sehingga kan bila dia riwayatkan dengan makna, maknanya tidak bersalahan dengan hadis, tak ada yang kurang ataupun tak ada tambahan ataupun tukar kebalik daripada makna tersebut. Kalau tidak akan berlakunya distortion. Dan ini berlaku kepada riwayat-riwayat manusia sekarang ni. Cerita lain yang keluar mula-mula lain, bila dah sampai kat 10 orang lain cerita dia, macam-macam dia jadi dongeng. Ada tambah sana, ada tambah sini dengan warna-warni lagi. Jadi sebabnya adalah tidak dipelihara kan akan riwayat dengan makna tersebut. Jadi riwayat dengan makna banyak dalam hadis dan ia tidak mencacatkan hadis, ia tidak melemahkan hadis. Ia diterima sebab sahabat seperti Salman, Al-Farisi dan sahabat-sahabat lain, mereka amat faham ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dah lama sangat bersahabat dengan beliau. Dan beliau Nabi SAW berbahasa dengan apa yang mereka selalu pakai, bukan dengan sesuatu yang tidak dipahami dengan bahasa-bahasa pelik contohnya. Jadi kerana itu mereka amat faham kan maksud tafsir Nabi SAW, sebab itu boleh mereka riwayat dengan makna. Jadi Nabi SAW telah melarang kami, dan kami di sini secara otomatik masuk sebab sahabat dululah. Sebab Nabi SAW sedang bersabda kepada sahabat-sahabat. Tapi adakah masuk selain daripada sahabat? Tabi'in macam mana pula? Dan kita tak berapa jauh punya tabi'in. Kita dilarang juga tak? Maka jawabnya tentu sekali. Bila dilarang kepada sahabat-sahabat, artinya dilarang kepada semuanya. Sebab kita semua sama dengan sahabat daripada sudut apa? Kita ni adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang perintah yang ditujukan kepada sahabat, larangan yang ditujukan kepada sahabat juga ditujukan kepada mereka yang selepasnya. Nah, an nastaqbilal qiblah. Jadi larangan pertama adalah agar jangan kita menghadap kiblat. Jadi istiqbal maknanya kita jadikan kiblat tu di hadapan kita. Dan kubur dinamakan kubur sebab dia apa? Di hadapan seorang. Dan dubur dinamakan dubur sebab dia di belakang. Al-qiblah adalah sesuatu yang dihadapan. Itu asal maknanya yang satu kita hadapkan badan kita kepada dia. Dan bila disebutkan qiblah, apa tu qiblah? Maka semua akan mengatakan sekaranglah bahawa qiblah adalah Al-Ka'bah. Ka'bah yang di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau negerinya sekarang adalah di Saudi Arabia. Tetapi sebelum Ka'bah itu menjadi kiblat orang-orang Islam, orang-orang Islam menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Di Palestin sekarang ni, di Masjid Baitul Maqdis. Nah, jadi mana satu lah yang dimaksudkan kat sini? Ni dua tempat yang berbeza. Jadi kalau ada orang nak menganggap Al-Qiblah tu dua-dua sekali, nanti tafsiran dia lain. Siapa yang menganggap Al-Qiblah ni adalah Al-Ka'bah, sebab itulah kiblat yang kita katakan memansuhkan kiblat yang pertama, maka tafsirannya juga lain. Baik, yang penting di sini adalah bila kita dilarang menghadap kiblat dalam dua keadaan, iaitu ra'id, buang air besar. Dan ra'id dinamakan ra'id ni asalnya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Kenapa orang pergi ke tempat yang tinggi? Sebab dia ada macam cover lah. Jadi orang boleh duduk dalam qada hajat di belakang cover tersebut. Auja'adum minkum minal ra'id. Yang ini kamu telah datang daripada ra'id tempat tinggi, tempat orang qada hajat. Jadi ra'id tu asalnya bukan qada hajat, tempat dia. Tetapi dijadikan tempat tu sebagai perbuatan qada hajat. Dan ini adalah sesuatu perkara dalam bahasa Arab yang orang anggap sebagai majaz. Iaitu majaz adalah sesuatu kalimat yang asal makna dia lain, lepas tu telah dijawazkan, telah dipindahkan kepada makna lain. Tapi ada kaitan dengan makna yang pertama. Macam kita bahasa Melayu buang air. Buang air ni ambil air buang. Tapi tak orang faham yang itu kan? Orang faham air lain, air tertentu. Dan datang dari tempat tertentu. Makan angin. Ini hakikat ke apa? Tak ada orang kata makan. Itulah dia. Jadi sebenarnya apa kita panggil bahasa kita? Apa? Peribahasa? Tak, bukan lah. Lain sikit apa nama dia. Yang penting apa pun yang dalam bahasa Melayu dia punya istilah dia, dalam bahasa Arab istilahnya namanya al-majaz. Al-majaz. Apa? Sindiran dan sebagainya. Kinayah dan seterusnya. Jadi begitu juga di dalam bahasa Arab ada lafaz-lafaz seperti ini. Aula mastumun nisa, yakni kamu bersentuhan dengan wanita. Jadi asal makna sentuhan lah, sentuh dengan tangan. Tangan kita sentuh tangan dia atau badan dia. Tak ada kemengena dengan yang lain. Tapi orang Arab gunakan lafaz seperti itu untuk lebih daripada setakat sentuh-menyentuh, iaitu untuk bersetubuh dan jima. Jadi macam mana kita nak tahu maknanya yang mana satu? Makna asli ke? Hakiki? Atau makna majazi? Jadi dia ada dua. Satu makna asli yang dinamakan hakikat, hakikah, hakiki. Satu lagi adalah makna majazi. Jadi kata ulama bahasa pun, dan dia ada kaitan yang amat rapat dengan fikih. Sebab kita nak faham, nak keluarkan hukum daripada Al-Quran, kita nak keluarkan hukum daripada hadis atau kata-kata sahabat, kita mesti faham dulu apa yang dia maksudkan. Dia maksudkan yang hakiki, hukum dia begini. Dia maksudkan yang majazi, maka maksud dia begini. Jadi asalnya semua lafaz kita mesti anggap sebagai hakikat ke majaz? Hakikat. Asal semua kalimat mesti hakikat. Contoh kalau angin tadi makan angin, maknanya asal dia memang betul-betul makan angin. Kecuali itu dia. Kecuali terdapat konteks yang menunjukkan sebaliknya, jadi kita baru anggap dia sebagai majaz. Jadi contohnya aku telah melihat seekor singa di atas mimbar. Singa di atas mimbar. Zoo ada mimbar tak? Kalau hutan ada mimbar, ataupun memang kat atas mimbar tu ada seekor singa. Orang Arab gunakan perkataan seperti ini. Tak adakah dimaksudkan singa Lion King tu? Adakah itu dimasukkan? Apa hal singa buat atas mimbar? Jadi yang dimasukkan sini siapa? Seorang apa? Orang khatib. Khatib biasa ke? Khatib fierce punya, agresif. Macam singa. Dia tengah apa? Tengah pidato, berkubah-kubah. Jadi dinamakan Asad. Tapi kalau disebut Asad saja, boleh tak kita namakan dia Khatib? Tak boleh, salah. Dalam bahasa Arab tak boleh. Sebab tak ada konteks. Asal dia balik kepada binatang lah, haiwan yang dikenal. Faham? Jadi begitu juga dengan lain. Saya kata, inilah pedang Allah. Ini pedang Allah. Allah ada pedang. Ini pedang dia. Khalid bin Walid. Pedang Allah. Sejak bila awak boleh potong dengan Khalid? Tapi kita faham maksudnya apa? Oh, dialah pejuang yang hebat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam pedang, dia boleh bunuh ramai orang. Boleh kalahkan musuh. Sebab apa? Sebab konteksnya. sebab konteks dia. Tapi kalau tak ada kena-kena, ini pedang ataupun ini pedang Khalid, ini pedang Abdullah, pedang lah maknanya. Kalau dapat nama pedang, pedang. Jadi bila ada konteks tertentu, baru dikeluarkan asal makna hakiki kepada majazi. Permasalahan ini bercabang sampai kepada bab sifat, kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kepada bab akidah. Itu yang mula masalah besar. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan. Oh, tangan bukan tangan. Tangan hakiki adalah majaz. Tangan maknanya apa? Kekuasaan ataupun nikmat. Orang kalau beri nikmat, dia beri dengan tangan dia kan. Jadi itu nikmat kata mereka, ataupun kekuasaan. Yang dia katakan ini majaz. Bab ini yang bermasalah. Menggunakan konsep tadi yang ada dalam bahasa hakikat dan majaz, mereka bawakannya kepada satu bab lain, iaitu bab akidah, bab sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bab sifat dengan bab biasa tadi, fikih atau apa sebagainya, lain. Kenapa? Bila kita dah bercakap tentang sifat Allah SWT, tentang akidah, dia perkara yang boleh nampak atau tak boleh nampak, yang boleh faham atau tak boleh faham, tak boleh. Sebab dia perkara-perkara yang gaib. Jadi bila kita gunakan akidah ataupun pembahasan majaz dan hakikat itu ke dalam bab akidah, maka dia akan salah. Merubah ayat, kita akan cakap sesuatu tentang sifat-sifat Allah SWT dengan tanpa ilmu. Boleh? Sebab itu ulama yang membolehkan pun, yang ulama sunnah, ulama zaman dahulu, salafus salih, mereka kalau boleh pun adanya majaz dalam perkataan bahasa Arab, mereka tak benarkan kita gunakannya di dalam bab akidah, bab sifat. Oh, nanti dari kiamat ada satu sirat. Sirat apa? Jembatan, titik. Bawa dia api neraka. Dan dia lebih halus daripada sehelai rambut. Bukan rambut buat mali, rambut. Rambut halus, paling halus, dan lebih tajam daripada pedang. Dan semua orang akan apa? Akan menyeberangi jembatan tersebut. Yang tak selamat masuk dalam api neraka jahanam, ya'udzubillah. Ada yang naik apa, jalan macam kuda, ada macam angin, macam kilat, ada yang berlari, ada yang macam-macam lah, ada yang perangkap. Jadi datang orang-orang Mu'tazilah yang gunakan akab, dia kata jembatan ni bukan jembatan betul. Pasal mana boleh jembatan dalam realiti macam gitu kan? Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Lepas tu ada boleh merangkak lagi atas jembatan halus macam tu. Oh, jadi mereka kata ini majaz saja. Ini adalah sesuatu ya apa ni, abstrak ataupun kita katakan yang berbentuk lain. Jadi mereka mula mentakwil-takwil kan, yang menukar-nukar kan makna-makna yang sepatutnya dalam bahasa. Kalau dalam perkara-perkara dunia biasa, boleh dia pakai gitu. Tapi bila kita masuk dalam bab akidah, perkara-perkara yang gaib, tak boleh. Sebab kita tak tahu macam mana, sehingga kan kita mesti nak kena tolak makna yang asal, kita tukar daripada kepada yang majaz. Nah, jadi ini kaedah yang penting sengaja kita masukkan dalam hal ini, dalam apa ni, dalam bab fiqah ini. Baik, balik kita kepada pembahasan bab ghaib. Maknanya asal dia adalah tempat qada hajat, lepas tu digunakan sebagai perbuatan qada hajat. Au baulin, baul, buang air kecil. Jadi ini dua keadaan, kita tak boleh menghadap kiblat. Wa anna stanjiya bil yamin, dan dilarang juga kita daripada beristinja dengan tangan kanan, dan kita beristinja dengan kurang daripada 3 biji batu, dan kita dilarang yang terakhir daripada beristinja dengan raji', iaitu tahi haiwan atau azam dan tulang. Jadi apa perkara di sini, kita ambil yang pertama dahulu, iaitu tentang hukum menghadap kiblat ketika qada hajat. Baik. Dan kerana telah dibahaskan oleh Imam As-Sana'ani rahimahullah taala dalam kitabnya 10 salam ini, baik kita baca dulu. Hadis di atas, tafsir hadis surah 188. hadis di atas menunjukkan larangan menghadap kiblat, yaitu Ka'bah, sebagaimana ditafsirkan oleh hadis Abu Ayyub. Jadi ini yang betul. Maksud kiblat di sini hanya Ka'bah. Hadis Abu Ayyub ini, kami menemukan kapus bahasa Arab, maknanya bilik air tandas marahit, yang dibangun menghadap ke arah kiblat. Lalu kami berpaling dan memohon ampun kepada Allah. Fawajadna marahit qad bunyat nahwa al-Ka'bah fananharif wa nastaghfirullah. Hadis ini ada nanti selepas ini. Kat mana ni ada dibuatnya, dibangunkan bilik air menghadap kiblat? Tak disebutkan dalam lafaz ini, tapi dalam riwayat lain tu kan kita jumpa, iaitu di negeri Syam. Di negeri Syam mereka dah buat bangunan-bangunan untuk mandi, untuk qada hajat yang menghadap kiblat. Jadi sahabat-sahabat dah masuk negeri Syam zaman Abu Ayyub Al-Ansari, mereka dah membuka kota Syam. Jadi mereka nak qada hajat, mereka kena masuk kat dalam bangunan-bangunan tersebut. Tetapi kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami berpaling. Maknanya kami tak mau menghadap kiblat kat dalam tu, kita pergi ke kanan sikit ke, pergi ke kiri sikit. Mana yang mereka mampu. Kat dalam tandas tu. Dan kami beristighfar, nastaghfirullah. Menunjukkan bahawa Abu Ayyub Al-Ansari menganggap bahawa perbuatan menghadap kiblat ketika qada hajat itu hukumnya haram. Dan hadis ini dalam riwayat Muslim, hadis sahih. Dan juga ada hadis yang melarang membelakanginya. Jadi dalam lafaz hadis kita cuma menghadap kiblat. Jadi apa hukumnya kalau kita membelakangkan kiblat? Jadi rupanya ada hadis yang juga melarang hal demikian. Hadis Abu Hurairah pula, yang diriwayatkan oleh Muslim lagi secara marfu', ini sampai pada Nabi SAW, iaitu apabila salah seorang kalian duduk untuk buang air, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Jelas. Idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastabdilal qiblata wala yastadbirha. Fala yastabdilal qiblah wala yastadbir. Dua-dua tak boleh. Jadi mana satu kita nak ambil? Riwayat yang ini yang ada tambahan tak boleh membelakangi ke? Ataupun yang pertama saja. Hadis pertama yang kita baca cuma menghadap saja. Jadi jawapan kita ambil tambahan sebab dulu hadis yang sahih. Dan juga ada hadis lain dalam bab ini. Dan para ulama berbeza pendapat apakah larangan ini menunjukkan haram ataupun tidak. Kalau tak haram, boleh makruh, ataupun boleh saja mubah, tak haram tak makruh. Ada 5 pendapat. Sekali lagi kita ingatkan, kalau perintah dan larangan di dalam bab-bab macam ni, macam qada hajat ni, dikira sebagai bab apa? Bab adab kan? Dan kita dah sebutkan minggu lepas tentang usul fiqh berkaitan dengan bab adab. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau dalam bab adab dia punya larangan tak sampai kepada haram. Itu pendapat pertama lah. Dan pendapat lain mengatakan semuanya juga haram. Aku juga larangan asal dia haram, sama ada dalam bab adab ataupun tidak. Baik, kita ada larangan dekat sini. Apa hukum dia? Yang pertama, larangan itu untuk menjaga kesucian saja, tanzih, makruh saja. Dan tidak ada perbezaan sama ada di tempat terbuka seperti di padang pasir dan sebagainya, atau di dalam bangunan, maka hukumnya makruh. Itu pendapat pertama. Dan hadis yang melarang itu ditafsirkan demikian berdasarkan qarinah. Dan kenapa mereka menganggap larangan itu makruh? Sebab ada qarinah, ada tanda bahawa dia tidak haram. Yang pertama adalah hadis lain, hadis Jabir, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilihat setahun sebelum wafatnya. Kata Jabir, aku melihat Nabi setahun sebelum wafatnya beliau menghadap ke arah kiblat ketika buang air kecil. Hadis dari Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Mutaraki 288, hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi kata mereka, Nabi sendiri pernah menghadap kiblat. Dan Nabi pernah larang. Jadi maknanya larangan itu tak sampai pada haram. Paling banyak dia makruh. Boleh? Dan ada hadis lain, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika buang air menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Kaabah. Hadis ni sahih, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih dah tak payah tengok muta kaki lah sebenarnya. Hadis pertama, Nabi SAW menghadap kiblat, menghadap Kaabah. Hadis kedua, Ibnu Umar tidak menghadap Baitul Maqdis. Ada perbezaan ke tidak? Adalah. Baik, si dalil ketiga, bahawa dia hanya makruh. Hadis Aisyah pula, ubahlah tempat duduk tu. Siapa yang kata ni? Siapa cakap ni? Ubahlah tempat duduk tu. Nabi ke Aisyah? Nabi. Sebab hadis Aisyah, saya nak check awak tahu tak ni semua. Hadis Aisyah maknanya yang cakap tu Nabi juga, tapi yang sampaikan, riwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi pernah bersabda, ubahlah tempat dudukku yang nanti untuk buang air ke arah kiblat. Hawwilu maq'adati ilal qiblah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, sanadnya hasan. Siapa cakap sanadnya hasan? Siapa? Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hajar, As-Sanani. Jawabnya As-Sanani. Sebab ini adalah nukilan daripada As-Sanani. Jadi pensyarah kita menganggap hadis ini sebagai hasan. Ini Nabi pernah cakap kepada orang, tukar tempat duduk qada hajat aku menghadap ke kiblat. So jelaslah, dulu ada larangan, sekarang Nabi sendiri suruh menghadap kiblat, menunjukkan dia hanya makruh saja. Walau bagaimanapun, dan hadis ini ada cerita dia sikit, terjemahan dia ada salah sikit. Awak kena tukar pada awal hadis, awak kena tambah awal hadis. Yang pertama kali awak cancel, yang pertama kali cancel. Jadi bunyi yang macam ni, pada awal hadis diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ada sekelompok kaum yang tidak suka menghadap kiblat dengan kemaluan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat mereka, tambah ke atas, telah melakukannya. Kena tambah ke atas, telah melakukannya. Lepas tu mengawak cancer. Jadi hadapkan tempat duduk tu dalam kamar kecil ke arah kiblat, lain semua sama. Jadi hadis yang Aisyah ni, dia ada cerita dia sikit. Cerita dia, ada orang beritahu pada Rasulullah SAW, di sana ada sekumpulan sahabat yang tak mahu menghadap kiblat dengan kemaluan mereka ketika qada hajat. Nabi dengar je, betul mereka dah lakukan, aku melihat mereka dah melakukannya. Sekarang tukar tempat duduk aku menghadap kiblat. Kenapa Nabi suruh orang macam ni? Nak tolak tidak sukanya sebahagian mereka itu menghadap kiblat ketika qada hajat. Nak tunjukkan bahawa dia tidak haram. Dan ini lafaznya Ibnu Majah. Hadis Aisyah ni lafaz Ibnu Majah. Sebab dia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tetapi apakah kedudukan hadis ini, sahih ataupun tidak? Menurut Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan, ketika menyebutkan tentang biografi Khalid ibn Abi Sa'd, salah seorang perawi kat sini, hadis ini munkar. Hadis ini munkar. Imam Zahabi, seorang ulama hadis, dia kata hadis ini munkar. Jadi lemah ke? Sahih? Hadis lemah, munkar. Imam Syekh Al-Albani rahimah ta'ala menyebutkan 6 penyakit hadis ini. 6 penyakit hadis. Jadi hadis Aisyah ada berapa ni? A, B, C. C dengan D ni kira satu hadis lah. Kira C dengan D ni hadis yang lemah. Kalau lemah, dia tetap ada A dengan B tu. Dalam A ni tetap sama. Jadi inilah hujah mereka mengatakan menghadap kiblat itu tidak haram, makruh sahaja. Sebab Nabi pernah buat. Baik, pendapat yang kedua. Bahawa hukumnya haram menghadap atau membelakangi kiblat. Sesuai zahirnya beberapa hadis tentang larangan tersebut. Dah tahu kan hadis dia? Kita ambil hadis yang terakhir, hadis Muslim tu. Nabi larang menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi haram. Sedangkan hadis-hadis sebagai qarinah yang digunakan tadi di atas, yang menunjukkan untuk makruh saja, dapat ditafsirkan bahawa hal itu terjadi lantaran ada uzur. Dan itu hanya cerita sahabat yang tidak berlaku umum. Macam mana diorang jawab? Hujah pendapat utama. Dia kata ada uzur. Nabi SAW kes terpaksa lah, terpaksa menghadap kiblat ketika qada hajat. Jadi tak boleh kita jadikan ni sebagai qarinah mengeluarkan dia kepada hukum makruh sahaja. Begitu juga hadis Ibnu Umar, ni semua ada uzur. Dan hadis Aisyah, mereka katakan sama ada hadis tu lemah ataupun ini adalah kisah daripada para sahabat, dia bukan umum. Ini untuk orang, untuk sahabat-sahabat tertentu saja. Wallahualam. Boleh. Pendapat yang ketiga, bahawa buang air dengan menghadap atau membelakangi kiblat hukumnya mubah, maknanya halal. Tak haram, tak makruh pun. Boleh je, tak ada apa-apa, biasa je. Dalilnya adalah hadis-hadis yang menunjukkan larangan itu telah dinasakhkan, telah dibatalkan oleh hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan. Jadi mereka tengok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Mereka ambil yang mana satu? Yang membolehkan. Kenapa tak ambil yang mengharamkan? Sebab mereka kata hadis yang membolehkan memansuhkan hadis yang melarang. Dan kita tahu bahawa kita tak boleh cakap sembarang-sembarang bahawa hadis ini memansuhkan hadis-hadis lain. Kita mesti ada bukti. Apa bukti kita perlukan dalam bab nasikh mansukh? Kita mesti tahu dia punya tarikh dia. Tarikh. Bila hadis yang melarang, bila hadis yang membolehkan. Jadi kita ambil yang mana satu? Kita ambil yang last. Last yang mana satu? Maknanya mutakhir lah. Latest. Hadis yang latest adalah hadis yang memansuhkan. Kita hanya pakai hadis ini je, lain semua kita dah tak pakai lagi. Baik, macam mana mereka tahu hadis yang membolehkan tu adalah hadis yang latest, yang last? Sebab di dalam sebahagian riwayat disebutkan taqid pembatasan setahun sebelum beliau wafat. Ra'aituhu qabla mautihi bi'am. Ibnu Umar telah melihat Nabi SAW sebelum wafatnya beliau, setahun sebelum wafatnya beliau. Jadi ini karinah bahawa tarikhnya apa ni, yang mutaakhir. Jadi maknanya yang haram tu mungkin pada awal-awal Islam. Boleh? Sama ada kuat ke tidak nanti kita bahaskan. Ini belum nak cerita kuat ke tak kuat tau. Okey. Dan hal itu diperkuat oleh keterangan dalam Asy-Syarah. Ini Syarah ini ada lagi satu kitab yang mensyarahkan kitab. Kitab ini sebenarnya ringkasan daripada kitab Syarah. Kalau nampak Asy-Syarah ni, dia satu ulama lain syarahkan 10 salam panjang lebar. Datangnya Imam San'ani, dia ringkas dengan lagi. Nanti besok saya besarkan balik. Nanti ada orang ringkas dengan balik. Mungkin gitulah, tak habis lah. Ada orang suka sikit, ada orang suka panjang. Yang besar tengoklah eh. Baik, yang keempat. Sebelum itu, pendapat ketiga ni pendapat siapa? Pendapat Urwah Ibn Zubair, seorang tabi'in, anak murid Imam Aisyah radhiyallahu anha. Dia nak anak saudara dia. Dan Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah ni adalah guru Imam Malik, ulama Madinah. dan juga Daud Az-Zahiri, ulama-ulama Zahiri, bahawa hadap kiblat atau membelakang kiblat hukumnya mubah. Pendapat yang keempat, mereka kata menghadap dan membelakangi kiblat kalau di tempat terbuka hukumnya haram. Apa makna hukum? Maknanya tempat terbuka di padang lah, dekat padang bola contohnya, ataupun di hutan, ataupun di padang pasir. Maknanya bukan dalam bangunan. Jadi kalau di luar tempat terbuka, dulu tak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, haram hukumnya. Kalau buat juga berdosa, berdosa. Tetapi dalam bangunan hukumnya boleh, walaupun bangunan tu kat kat padang, walaupun bangunan tu kat padang pasir. Faham eh? Dan bangunan maknanya ada tembok, mesti ada bumbung tak? Tak mesti ada bumbung. Kalau pergi Malaysia, Indonesia, toilet dia tak payah ada bumbung. Bumbung tak perlu. Jadi kalau ada tembok dah kira apa? Bangunan. Mesti tak ada buat daripada batu bangunan ni. Alamak, banyak cerita lah. Kalau daripada kayu, daripada buluh, cakap Indonesia, kira bangunan tak? Bangunan lah juga kan? Bangunan. Yang penting tak open air. Bukan belakang pokok ke, belakang apa, belakang bukit ke. Jadi mereka kata kalau dalam bangunan boleh, boleh maknanya mubah, tak haram, tak makruh. Jadi mereka faham larangan hadis-hadis dalam larangan itu semuanya untuk keadaan yang tertentu, iaitu di tempat terbuka. Sedangkan hadis-hadis yang menunjukkan larangan bersifat umum. Dan kaedah, bila kita ada hadis umum, kita ada sesuatu yang khusus, kita khususkan yang umum. Ini memang betul dalam usul fiqh. Setelah ditaksis, dikhususkan dengan kebolehan, yang ini dibolehkan dalam bangunan, dengan hadis-hadis yang menceritakan perbuatan beliau yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka keharaman itu hanya berlaku di tempat terbuka. Mereka kata ada dua jenis hadis. Satu larangan, satu lagi boleh. Yang boleh ni adalah Nabi SAW buat. Mereka lihat bila Nabi SAW buat itu, keadaannya macam mana. Mereka dapati keadaannya tertentu, iaitu dalam bangunan, bukan dekat luar. Jadi mereka kata dalam bangunan dikhususkan, tidak haram. Tapi kalau di luar tetap haram, balik pada umum. Dan dalilnya ada di bawah ni. Hadis Ibnu Umar tadi, beliau berkata hal tersebut hanya dilarang di tempat terbuka. Maka apabila antara kamu dengan arah kiblat ada sesuatu yang dapat menghalangimu, maka tidak apa. 291, ini adalah asar daripada Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain lagi. Hadis hasan. Dan pendapat ini tidak jauh dari kebenaran, kerana adanya beberapa hadis yang melarang dalam hal ini, di samping terdapat beberapa hadis yang membolehkannya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga Imam Malik, dan juga Ishaq bin Rahawai. Dan kalau ulama-ulama sekarang adalah pendapat Syekh bin Bas, Syekh Abdul Karim Khobair dan ulama-ulama lain. Ini adalah pendapat pertengahan juga dalam hal ini. Pendapat yang kelima, ada satu pendapat. Mereka mengatakan bahawa kalau menghadap ke arah kiblat, hukumnya tetap haram. Tetapi kalau membelakangi kiblat, boleh. Baik di tempat terbuka ataupun dalam bangunan. Jadi agak-agak apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang kita baca lah. Hadis bab. Kan hadis kita, Salman kata, Nabi larang kita menghadap kiblat. Jadi menghadap saja yang dilarang. Dia pakai riwayat itu. So, sama ada tempat terbuka ataupun dalam bangunan. Tapi pendapat ini tidak dapat diterima, kerana adanya hadis yang menunjukkan larangan pada kedua tempat tersebut. Tapi pendapat ini ditolak. Sebab kita ada hadis sahih Muslim, ada larangan untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Pendapat kelima adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah. Abu Hanifah dan Imam Mubakar. So, kita lihat lagi sikit. Inilah lima pendapat yang terdapat dalam masalah ini, dan yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang keempat. Ini tarjih daripada Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala. Pendapat keempat adalah pendapat mazhab Syafi'i. Dibezakan apa? Bezakan antara kawasan terbuka ataupun di dalam bangunan. Jadi kalau macam toilet-toilet kita ni semua dalam bangunan lah. Kita dah tak ada orang biasa tak kata hajat kat tepi longkang ke kat mana, itu jarang lah, emergency aja. Jadi semua orang kalau nak pergi toilet, pergi dalam bangunan. Tapi dalam lift bangunan kan? Nak ada kiblat ke nak belakang, tak kisah. Boleh tak boleh dalam lift? Tak boleh. Pasal apa? Dia pasal lain. Dia ada hadis sebelum tu, takutlah anen, takutlah kamu daripada dua orang yang dilaknat, orang yang kata ajak dekat jalan orang. Telah dikemukakan alasan dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi seorang ulama hadis, sebab adanya larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu, membelakangi kiblat di tempat terbuka, kenapa dilarang? Kalau orang tanya sekarang, kita dengar cuma pendapat saja, kita belum tahu lagi apakah illah dilarang. Ingat tak minggu lepas kita ada apa? Kita ada asal, kita ada fara', dan kita ada illah jami'ah, dan kita ada hukum dia. Jadi adakah ini jenis hukum daripada Rasulullah SAW yang berillah, yang ini bersebab ataupun tidak bersebab? Cari, bila cari, jumpa satu riwayat daripada Syabi ini. Dia kata, kita dapat satu riwayat, kerana di padang sahara itu tidak sepi dari malaikat atau manusia atau bangsa jin yang sedang solat, yang terkadang auratnya boleh kelihatan oleh mereka. Bila tak ada cover, mungkin jin ternampak, jin tengah solat nampak, malaikat tengah solat nampak, ataupun mungkin manusia. Manusia susah sikit lah, tapi dua-dua tu ada. Dan ini adalah satu riwayat Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Tapi saya tak cek lagi tentang apa ni kesahihan hadis ni. Saya tak rasa hadis ni sahih. Jadi indahnya adalah bila kita qada hajat di padang, maka bila kita buka aurat kita, maka ia akan apa ni dilihat oleh malaikat dan jin. Dan Asy-Sya'bi pernah ditanya tentang perbezaan antara dua hadis, yakni hadis dari Ibnu Umar yang mengatakan bahawa dia melihat Rasulullah SAW ketika buang air membelakangi kiblat, dan hadis dari Abu Hurairah melarang perbuatan tersebut. Dia menjawab, kedua-duanya betul. Larangan dalam hadis Abu Hurairah itu untuk tempat terbuka, kerana ada hamba Allah, baik malaikat maupun jin, yang sedang melaksanakan solat. Maka janganlah salah seorang menghadap kepada mereka atau membelakanginya ketika buang air besar dan kecil. Adapun mengenai jawapanmu, maka sama dengan rumah yang sengaja dibangun dan tidak memiliki kiblat. Jadi ini pendapat sebagian salaf. Okey. Jadi ini akan disambunglah insya-Allah lepas isyarat. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita kembali kepada pembahasan masalah hukum menghadap kiblat atau membelakanginya ketika qada hajat, ini buang air besar, begitu juga dengan buang air kecil. Dan hadis yang kita baca daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Baik, dan telah kita baca daripada syarah Al-Imam As-Sanani rahimahullah taala lima pendapat yang masyhur di kalangan ulama berkaitan dengan masalah ini. Dan saya telah tulis di papan tulis pendapat-pendapat tersebut. Dan selepas ini kita akan kaji sekali lagi pendapat-pendapat ini dan hujah-hujah mereka, dan kita cuba cari pendapat yang terkuat insyaAllah ta'ala. Jadi pendapat bukan pertama mengatakan hukum menghadap kiblat, membelakangi kiblat sama saja, semuanya makruh. Dan dalil mereka apa dia? Dalil mereka adalah terdapat larangan dan terdapat rukhsah ataupun terdapat perbuatan Nabi SAW. Jadi menurut kaedah usul fiqh, larangan daripada Nabi SAW atau daripada Allah SWT terbagi kepada berapa bahagian larangan? Larangan ada dua. Larangan ada berapa macam? Dua macam. Yang pertama, larangan haram. Yang kedua, larangan makruh. Betul tak? Asal larangan haram ke makruh? Haram. Adapun tentang bab adab, kita tinggalkan dulu. Jadi asalnya haram. Tetapi kita jumpa Nabi SAW menyalahi larangan tersebut. Jadi menunjukkan ini qarinah, dalil bahawa larangan tersebut bukan sampai pada haram, tapi makruh sahaja. Jadi itu hujah pendapat pertama. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Jelas. Kuat ke tak kuat? Tak kuat. Pasal tak nampak nama Imam Syafi'i, nama mimbar, tak nampak mimbar. Kalau saya tak kasih tahu siapa punya pendapat, dia tersedut kaedah sebenarnya pendapat ini. Oh, ini memang kita banyak kali pakai. Ini betul daripada sudut usul usul fiqh. Naam. Baik, pendapat kedua, haram mutlaqan, yang ini tak kira dalam bangunan, luar bangunan, menghadap ataupun membelakangi kiblat. Dan saya sebut kat situ, ini adalah pendapat Syekh Zamin rahimahullah dan Abdul Mukhtar Muhammad Mukhtar Syengkiti rahimahullah, seorang anggota kibar ulama sekarang. Dia kata tak ada beza. Bahkan Syekh kami rahimahullah pernah beri fatwa, kalau rumah awak punya toilet menghadap kiblat, awak kena pecahkan tukar. Nak dengar tak? Siapa selalu baca dia punya website ke dia punya fatwa, kita akan jumpa pendapat. Ada pun di Madinah tempat saya, memang awak takkan jumpa toilet menghadap atau membelakangi kiblat. Bagus. Semuanya akan kanan ataupun kiri. Sebab arkitek dia semua orang Islam. Tapi arkitek HDB, kontraktor dia, Allah Alam, dia tak fikir itu semuanya. Dia fikir kos. Nah. Dan kalau pipe air dia jalan kat situ, kat situlah dia akan buat buat toilet, betul tak? Semua orang tahu buat ni. Jadi masalah kalau kita ikut pendapat ini, maknanya awak kena buat renovation lain. Siapa nak buka contractor service, boleh lakulah kalau orang Islam ikut pendapat ini. Walau bagaimanapun, apa hujah mereka? Hujah mereka adalah illah, sebab larangan dalam hadis-hadis larangan. Kata mereka, larangan menghadap kiblat ini, apa maknanya? Kenapa tak boleh menghadap kiblat ketika qada hajat? Jadi mereka lihat daripada sudut kiblat. Apa makna kiblat? Tempat yang dimuliakan, tempat kita menghadapkan badan kita, wajah kita ketika beribadah kepada Allah SWT. Kaabah, Baitul Maqdis. Mengikut tafsiran apa? Kaabah, kiblat juga, bahawa Baitul Maqdis juga adalah salah satu kiblat. Yang penting dia adalah kita katakan apa namanya, tempat yang dimuliakan. Baik. Jadi kalau demikianlah illahnya, kita mesti memuliakannya, sama ada dalam bangunan, sama ada di luar bangunan, maupun di luar bangunan. Tak ada bezanya. Dua-dua kiblat. Kemudian kata mereka, kalau orang yang di luar, di padang pasir pun, yang di luar bangunan pun, sebenarnya ada halangan antara dia dengan kiblat. Macam mana dia jauh pun, tentu ada, ada ada bangunan lain ke, ada ada satu benda yang besar yang menghalang antara dia dengan kiblat secara langsung, mungkin jauh je. Jadi pada mereka sama saja maknanya dengan orang yang ada dalam bangunan, orang yang betul depan dia ada tembok. Jadi pada mereka tak ada beza. Jadi sepatutnya haram di sana, haram di sini, tak ada beza-beza. Dan tidak ada nas, tidak ada dalil yang membeza-bezakannya sebenarnya. Kalau kita tengok memang tak ada dalil, Nabi SAW kata kalau dalam bangunan maka boleh, kalau luar bangunan tidak mengapa. Memang tak ada dalil macam tu. Okay, sebab tu mereka balik kepada asal. Tapi bagaimana mereka jawab dalil yang mengatakan Nabi SAW menghadap kiblat setahun sebelum dia wafat, dan satu riwayat lagi dia membelakangi kiblat, hadis Ibn Umar. Jadi jawapan mereka macam ni. Kita ada larangan Nabi SAW, dan larangan ni berbentuk qauli, sabda Nabi SAW daripada mulut Rasulullah SAW. Dan kita ada perbuatan Nabi SAW yang menghadap kiblat atau membelakanginya. Mengikut kaedah, bila bercanggah antara hadis qauli dengan hadis fi'li, manakah yang kita utamakan? Jawabnya kaedah. Kita pakai hadis cakap ke hadis perbuatan? Hadis cakap. Hadis cakap lagi kuat daripada hadis perbuatan. Sebab perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kerana keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin satu perkara yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dapati bahawa hadis Ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajat. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajat depan orang ramai? Banyak orang tahu. Dalam hadis tersebut Ibn Umar panjat bubung. Terpanjat, bila dia panjat ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang qada hajat menghadap kiblat. Depan dia ada tembok. Jadi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan untuk tunjukkan macam mana dia qada hajat. Jadi kata mereka, ini tak boleh menjadi pengkhusus larangan dengan lafaz, dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan ini khusus ataupun sebagaimana disebutkan tadi, mungkin ada udzur. Jadi balik kepada asal. Boleh. Adapun hadis yang membelakangi kiblat, menghadap kiblat ni, itu nanti untuk pendapat yang terakhir. Baik. Balik kepada yang ketiga, pendapat mubah. Mereka kata hadis-hadis memansuhkan. Apa yang memansuhkan? Hadis yang membolehkan memansuhkan hadis yang melarang. Buktinya hadis Nabi SAW qada hajat menghadap kiblat atau membelakanginya setahun sebelum beliau wafat. Ini mutaakhir kata mereka. Tapi adakah ini bukti yang cukup kuat? Mereka kata tak cukup kuat. Ya, selain daripada pendapat yang ketiga, kata ini tak cukup kuat. Setahun macam-macam boleh jadi. Selak? Macam-macam boleh jadi. Mana awak tahu hadis larangan itu sebelum hadis Nabi SAW menghadap kiblat? Mana awak tahu? Kemungkinan larangan itu selepas, lagi 6 bulan sebelum Nabi SAW wafat. Boleh jadi tak? Boleh ke? Selagi awak tak betul-betul pasti mana yang datang dulu, awak tak boleh pakai kaedah nasikh mansukh. Jadi kerana itu pendapat dia memansuhkan tertolak. Betul ke tidak ni? Jadi ni hujah. Yang keempat, ini kira pendapat jumhur juga. Jumhur jugalah. Kebanyakan ulama pendapat gini, Ishaq bin Rawi, Syafi'i, Malik. Nah, bin Bas pun pernah berkata macam ni. Beliau kata dalam bangunan harus, tapi kalau luar bangunan balik haram. Jadi dalilnya jelas, larangan asalnya umum. Lepas tu ada pengkhususan daripada perbuatan Nabi SAW. Tapi mereka dapati perbuatan Nabi SAW ni ada dua riwayat. Ada menghadap, ada dengan membelakangi. Yang menghadap, yang membelakangi ni mutafakun alaih. Sahih ke tak? Sepakat sahih. Kalau kita cek, dia dalam Bukhari dan Muslim. Tapi yang menghadap ini riwayat Ibn Majah tu lah. Ibn Majah. Syekh Al-Bani kata dia hasan. Tapi mereka mereka ada sebagian ulama mengatakan hadis menghadap ini tidak kuat. Tidak kuat. Sebabnya hadis ini terdapat seorang bernama Ibn Ishaq Muhammad, ini kan Muhammad bin Ishaq pengarang kitab Al-Maghazi. Imam Malik kata dia ni Dajjal. Macam mana? Dia wafat tahun 150 Hijrah. Maknanya dia wafat, Imam Syafi'i baru dilahirkan. Jadi dia zaman Imam Malik. Dan kebanyakan kita punya sirah, sirah Ibn Ishaq. Kalau kan, sirah Ibn Ishaq. Lepas tu baru datang Ibn Hisham. Ibn Hisham dia ambil daripada Ibn Ishaq. Lepas tu kat mana, kat internet ke kat mana, rasa Ustaz Asri yang Kelantan tu, dia memang nanti tak boleh ambilnya Muhammad Ibn Ishaq. Tengok riwayat ada. Jadi kalau kita lihat, sebagian ulama lain pula kata dia Saduq maknanya apa? Dipercayai. Boleh dipercayai. Dipercayailah. Kalau kita lihat perkataan ulama-ulama hadis, kebanyakan mereka kata perawi ini saduq ataupun thiqah. Hanya satu dua orang saja yang kata dia teruk. Yang paling teruk ni lah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sampai dia kata Ibn Ishaq ni dajjal pembohong. Jadi kita ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum jarah wa ta'dil. Tentang hukum perawi pun kita ada khilaf. Bukan hanya hukum fikir je ada khilaf. Sebenarnya hukum hadis ni pun ada khilaf. Jadi semua hukum hadis bergantung kepada hukum ni, hukum tentang perawi. Jadi bagi siapa yang menganggap Ibn Ishaq ni lemah, semua hadis dia lemah. Boleh. Siapa yang menganggap bahawa dia saduq boleh dipakai, mereka anggap hadis dia tidak lemah. Tetapi Ibn Ishaq ni hadis dia tak boleh sampai sahih. Kalau saduq ni dia tak boleh sampai sahih, tapi dia tak boleh turun sampai dhaif. Hadis dia adalah hadis apa? Hasan. Hadis Ibn Ishaq ni hadis hasan. Dan itulah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan kebanyakan muhaddithin. Banyak riwayat dalam kitab Sunan ada nama Ibnu Ishaq. Tapi Ibnu Ishaq ni ada penyakit kedua. Dia juga adalah seorang mutalib. Maknanya kalau dia kata an dari, maka kita tak boleh terima riwayatnya. Dia banyak tadlis. Kalau dia kata sami' tu aku telah dengar syekh dia, oh haddatsani, telah khabarkan padaku syekh dia, baru kita boleh terima. Dan riwayat ini ada an-anah, ada an. Jadi sebab tu sebagian ulama kata riwayat Nabi SAW menghadap kiblat yang kita baca tadi tu adalah lemah. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan ulama lain kaji mengkaji, mereka jumpa riwayat lagi satu tak jauh mana pun dekat dalam Musnad Imam Ahmad. Dia kata haddatsah, maknanya dengan secara direct dia kata dia dengar daripada syekh dia. Itu oleh kerana itu wajib kita terima hadis ini bahawa Nabi SAW pernah juga menghadap kiblat. Tapi dia tak sahih lah, dia hasan. Hasan tu masih boleh di, masih boleh diterima. Jadi oleh kerana itu dia dapat menolak riwayat mana yang kelima tu, ataupun pendapat yang kelima, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah membeza-bezakan antara menghadap kiblat dan membelakanginya. Baik. Pendapat yang kuat dalam hal ini wallahu a'lam. Antara dua ni lah, sama ada yang pendapat yang kedua haram, sama ada dalam bangunan atau luar bangunan, ataupun yang membeza-bezakan dalam ataupun luar bangunan. Adapun tentang menghadap kiblat, membelakangi kiblat, saya rasa oleh kerana kita dah tahu hadis ni dua-duanya sahih, maka tidak ada bezanya menghadap dengan membelakangi kiblat. Balik kepada hujah dua-dua orang ni, mereka kata yang haram itu illah dia ada, adalah memuliakan Kaabah. Jadi pada mereka sepatutnya tak ada beza antara dalam bangunan ataupun luar bangunan. Jadi macam nak buat Ustaz kalau dah masuk dalam toilet HDB, dia menghadap kiblat ataupun belakangnya kiblat? Jadi mereka akan kata apa? Buat macam Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa dia buat? Panan haris, kami pun ting sikit lah. Kalau toilet tu cukup besar, toilet HDB besar kan agaknya. Jadi kita pun kanan sikit ke kiri sikit. Itu jawapan dia. Ada pun sengaja juga menghadap ke kiblat atau belakang kiblat ikut direction toilet HDB itu, maka hukumnya apa? Haram. Ikut pendapat apa? Pendapat kedua. Sebenarnya Bin Bas pun yang kata boleh tu pun, dia kata kalau boleh pun ping sikit. Dia pun macam tak berapa suka juga apa tu menghadap kiblat sebab dia lihat pelarangan tu kuat. Kenapa? Sebab yang membolehkan bukan perkataan Nabi SAW. Dia hanya apa? Perbuatan Nabi SAW. Dalam keadaan terpencil, tak sengaja Ibnu Umar radhiyallahu anhu panjat bumbung nampak Nabi SAW buat macam tu. Jadi kemungkinan dia pengkhususan untuk Rasulullah SAW. Jadi khilaf dia, kita katakan khilaf dia kuat. Khilaf dia masih kuat. Walau bagaimanapun, kalau toilet SDB kecil aja, tak boleh kanan, tak boleh kiri, tak boleh bilis, tak boleh. Macam mana? Ha? Ikut aja lah. Dah tak boleh buat apa-apa, kira darurat, istighfar sahajalah. Jangan sampai terbilisnya bilis lah, termasuk dalam. Betul? Sebab apa? Sebab semua perintah ataupun larangan daripada syariat, dia terkait dengan satu perkara. Apa dia? Al-istita'ah, kemampuan. Kita dilarang, tapi tak mampu macam mana? Tak mampu, kita dimaafkan. Dayukallifullah wa nafsan illa usaha, fattaqullah astata'tu. Tak apalah kepada Allah, ikut yang kamu mampu. Kamu tak mampu nak bila jilis, tak payah nak jilis-jilis. Boleh ni? Nah, tapi kalau boleh, maka kita usahakan. Nah, sebab itu kalau dalam rumah kita sendiri, kita punya banglo sendiri, kita ada designer sendiri, masjid contohnya, memang tak boleh mereka letakkan toilet tu menghadap atau membelakangi kiblat, walaupun ada khilaf, walaupun di mazhab syafi'i dan sebagainya. Yeah. Kita kena usahakan yang terbaik. Sebab yang datang toilet, masuk toilet masjid tu bukan semuanya mazhab yang tobat. Mungkin dia ada mazhab yang lain yang kata haram terus. Sebaiknya kita elakkan. Lagipun kita ada ni, kita punya ke bidang kuasa, sepatutnya kita alihkan kepada yang sunnah. Dan asalnya kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW larang, Nabi SAW tak sebutkan kenapa, dan Nabi SAW tak sebutkan dalam bangunan, luar bangunan. Asalnya kita mesti ikut. Walau bagaimanapun, pendapat yang keempat ini, mereka kata walaupun Nabi SAW buat perbuatan, dan kemungkinan perbuatan itu keistimewaan Rasulullah SAW khususia, mereka kata bahawa asalnya semua yang Nabi SAW buat bukan khusus. Selagi tak ada dalil, asal dia umum untuk ummah. Adapun Nabi SAW qada hajat itu secara terpencil, tak sengaja lah kononnya, Ibnu Umar seorang sahabat nampak. Mereka jawabkan yang buat, yang takdir kan, Ibnu Umar nampak tu siapa? Allah SWT. Maknanya Allah sengaja agaknya, lah. Bukan agak, memang Allah sengaja kan, untuk Ibnu Umar nampak supaya dia jadi syariat untuk kita. Jadi keringanan kalau dalam bangunan, sebab Nabi SAW lepas tak hajat tu menghadap kiblat itu dalam bangunan dekat atas bumbung. Orang dulu kalau tak hajat ada yang dekat atas bumbung. Jadi mungkin memang disengajakan, jadi dia ada rukhsah. Jadi dalam hal ini balik kepada wara'. Kita ada dua pendapat. Baik, ada larangan, ada yang mengatakan boleh, rukhsah. Maka yang wara'nya adalah ambil dia sebagai haram. Baik, tapi kalau saya pun ada rukhsah mengikut ijtihad ulama' dan kita dah faham dalil-dalilnya pun masih boleh juga. Nah. Ada beberapa soalan tentang masalah ini? Tak ada. Baik, kita teruskan pembahasan baki hadis tersebut. Larangan kedua adalah wa annastan jiyadil yamin. Nabi SAW larang kami beristinja dengan tangan kanan. Jadi hadis ini ataupun larangan ini telah kita bahaskan sebelum ini. Nabi SAW melarang kita beristinja dengan tangan kanan. Jawapannya juga sebab juga jelas, dia adalah adab qada hajat kerana memuliakan bahagian kanan. Wa annastanja bi aqalla min thalathati ahjar. Larangan ketiga, Nabi SAW melarang kami beristinja dengan kurang daripada 3 batu, dan ini dinamakan al-istijmar. Jadi apa hukumnya menggunakan 2 biji batu, 1 biji batu, 1.5, 1/3 suku? Semuanya adalah haram makruh. Haram asal dia haram. Sekali lagi bab adab ni dah tak pakai lagi kat sini, dah tak pakai. Walaupun dengan 2 biji batu dah bersih, walaupun dengan 2 biji batu dah bersih, tetap kita kena tambah lagi 1 sebab Nabi larang gunakan kurang daripada 3. Baik. Dan dalam satu riwayat Nabi SAW perintahkan kita agar menggunakan bilangan yang ganjil ketika istijmar. Maknanya kalau 3 tak cukup, kita pakai 4 dah bersih. Boleh tak kita stop dekat 4? Jawabnya pun tak boleh. Sebab ada riwayat Muslim kata kita mesti gunakan bilangan yang ganjil. Kita tambah lagi 1 jadi 5 kali. Oleh kerana kita tak tahu apa sebabnya, ni bukan pasal adab, bukan pasal apa, maka asalnya wajib kita ikut perintah Nabi SAW. Boleh? Wa anna stanjiya bi raji'in aw azmin. Baik, syarat tadi syarat beristijmar dengan batu, batu tu mesti apa? Batu tu mesti bersih, itu saja. Kalau batu tu batu akik, batu apa lain tu semua tu tak ada hal. Wa anna stanjiya bi raji'in aw azmin. Jadi ni pelarangan yang keempat, Nabi melarang kita beristinja dengan najis haiwan, tai haiwan, dan juga dengan tulang. Jadi asal larangan haram ni kita tak boleh cakap adab lagi sebab ni dah tak masuk tak masuk akal. Ni ta'abudi, tak boleh kita fikir-fikirkan sebab-sebabnya. Walau bagaimana pun terdapat riwayat yang menerangkan sebabnya. Ada di dalam kitab, tapi nak ringkas ni. Sebab kita tak boleh menggunakan najis binatang, najis kambing, lembu, unta dan sebagainya. Awak nak bersihkan awak punya kemaluan, pakai najis binatang. Ini bukan boleh bersih, makin kotor. Bau sekali macam campur. Sebab kedua adalah najis binatang ini adalah makanan untuk apa? Jin punya binatang ternakan. Ingat tak? Mari kita cakap, jin pun ada pelihara binatang. Kambing jin, lembu jin, unta jin. Kalau jin adalah jin, dia punya binatang ternakan, kita tak tahu monster macam mana. Dan diorang perlu makan. Dan makanan mereka adalah najis ayam kita, najis titik kita, najis kambing, lembu dan sebagainya. Itu makanan dia. Jadi jangan awak pakai makanan dia untuk buat apa? Untuk buat bersihkan najis kita. Jadi dia punya makanan dah kena najis kita, dah tak boleh makan. Betul tak? Ni bukan saya cakap main-main, tapi ni memang ada dalam hadis. Okey. Adapun azam, tulang pula. Maknanya kita makan tulang apa? Sok tulang tu. Tulang tu bila kita tengah nak qada hajat, jangan pakai tulang tu untuk istijmar, untuk istinja tadi. Walaupun 3 biji, 3 ketul tulang, jangan pakai tu. Nabi larang dekat sini. Asal dia haram. Baik, sebab tak disebutkan dalam riwayat ini, tapi dalam riwayat lain. Sebab tulang itu, kalau dia adalah asal daripada binatang yang disembelih dengan nama Allah, orang Islam sembelih. Kalau orang musyrik sembelih dengan nama Allah, sah tak? Halal tak? Tak halal. Orang yang sembah kubur, kalau dia sembelih, dia sembelih kambing untuk korban, tak boleh makan dia punya daging. Sebab dia musyrik. Yang boleh adalah orang Islam ataupun Ahlul Kitab, yakni Yahudi ataupun Nasrani. Musyrik punya tak boleh. Baik, kemudian kalau dah jadi tulang, jin akan makan tulang tersebut. Jadi dia ada makanan jin pula. Tapi dong tak makan tulang tu, dong makan daging yang akan ada kat tulang tu. Secara zahir dia akan jadi balik apa? Daging. Jadi jangan pakai tulang tu, taruh dekat kemaluan ketika kita nak istinja. Daging baik-baik dia nak makan best-best, alamak dah kotor pula. Ha? Dan sebab itu dilarang. Jadi kita nak pakai, pakai batu. Kalau was-was, ini batu ke tulang ke tai unta ni? Apa nak buat? Kalau was-was tinggalkan, ambil batu lain, batu mesti banyak. Ada permasalahan di sini. Kalau kita beristijmar dengan batu, sedangkan kita dilarang untuk apa ni? Untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Kalau buang air besar punya istijmar, tak pasallah, kita pakai tangan kiri pegang batu, lepas tu kita apa? Kita bersihkan dubur kita, betul tak? Tak ada hal. Jadi kita tak melanggar apa-apa larangan. Tapi kalau kita beristinja daripada buang air kecil, ha, macam mana? Mesti satu tangan nak pegang kemaluan, satu tangan nak pegang batu. Dan kita dilarang daripada pegang kemaluan dengan tangan kanan. Macam mana apa nak buat? Kecoh juga ni. Ha. Ya? Gunakan batu. Gunakan batu? Tangan kanan. Ha. Tangan kiri pegang kemaluan. Habis nanti awak mesti nak ambil yang batu tu, kenakan kemaluan. Kan kita istinja dengan tangan kanan. Tak nampak betul tadi tu? Jangan istinja dengan tangan kanan. Nanti sebelum tu jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan. Awak tak boleh lari dia. Ha? Batu batu tangan kiri. Habis pegang kemaluan tangan kanan pula. Kan kita dah kata kemarin, pegang kemaluan mutlak ketika buang air kecil, walaupun tengah istinja, walaupun waktu lain, semuanya haram. Jadi ada muskil kat sini kan? Jangan pegang. Leceh dan kerja. Macam mana pun nak pegang? Walau-walau lah. Apa yang boleh tak pegang tu cerita lain. Sebenarnya saya tak nak cakap pasal ni, tak maaf, tapi kena cakap. Saya akan berikan jawapannya. Maka ulama kata, memang pegang kemaluan dengan tangan kiri, pegang batu dengan tangan kanan. Tapi kalau batu tu dengan tangan kanan, kita bersihkan kemaluan, maknanya kita beristinja dengan tangan kanan juga. Haram juga kat dalam hadis Muslim ni, tak boleh. Jadi kata mereka, jangan gerakkan tangan, tapi gerakkan kemaluan. Jadi kita beristinja dengan tangan kiri bukan dengan tangan kanan. Itu yang disebutkan oleh ulama. Selamat lepas. Alhamdulillah. Kalau tidak, hukum dia haram. Ini bukan masalah sunat ke makruh ke. Ini dah masalah, masalah hukumnya haram. Jadi gerakkan kemaluan tersebut kenakan kepada batu yang kita pegang dengan tangan kanan. Tak ada masalah. Okey. Baik, jadi kita dah ringkaskan dalam bab. Kita baca hadis-hadis dalam yang berkaitan dengan ini sebab dia berkaitan. Hadis yang berikutnya hadis ke 90 muka surat 192. Wa li sab'ati an ayyub al-ansari radhiyallahu an wa la tastaqbilu al-qiblata bi ghaibin aw bawlin walakin syarriqu aw gharribu. Menurut perawi yang tujuh, hadis ini dikeluarkan oleh tujuh perawi. Bukhari Muslim dua, Ashabu Sunan empat, betul tak? Dan enam. Satu lagi siapa? Imam Malik ke Imam Ahmad? Imam Ahmad dalam Musnad. Janganlah kamu menghadap kiblat, kata Nabi SAW, dan jangan pula kamu membelakanginya. Ini dalil. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Adakah ini untuk orang Singapura atau semua orang? Jawabnya tak mungkin. Ini hanya untuk orang Madinah. Baik, sebab Madinah dia punya utara dengan adalah apa ni? Dia punya south, apa tu, selatan dan adalah kiblat. Jadi bila dia ke timur atau ke barat, maknanya dia ke kanan atau ke kiri, tak menghadap kiblat. Jadi kalau kita lepas dari sini, lebih jelas bahawa hukumnya haram. Sebab Nabi SAW dah larang, Nabi perintahkan pula untuk inhiraf. Yang ini bilis, kata orang tu, miring kepada selain daripada kiblat. Syarriqu aw ghribu. Dan ini menolak hadis, ini menolak pendapat dalam sebahagian kitab mazhab, antara kitab mazhab Syafi'i. Mereka juga memakruhkan menghadap matahari ataupun bulan. Maksud kat sini adalah timur dan barat. Kalau awal siang kita menghadap ke timur, maknanya kita menghadap ke matahari pula, matahari naik daripada timur. Kalau petang-petang kita tadak, kita menghadap ke mana? Ke barat, maknanya kita menghadap matahari sebenar. Dan tempat naiknya bulan. Dalam kita kitab mazhab Syafi'i mereka makruhkan juga. Jadi hadis ini menolak. Sebab Nabi SAW perintahkan boleh pergi menghadap ke timur dan juga ke barat. Jadi tidak tidak mengapa. Baik. Jadi itu yang kita sempat di sini. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan hadis tadi, ini ada soalan lain. Assalamualaikum Ustaz, tentang mahar dalam pernikahan, adakah mahar itu hak milik wanita yang dinikahi sepenuhnya? Adakah walinya mempunyai hak atas mahar tersebut? Jadi jawapannya jelas, mahar itu adalah hak wanita tersebut. Yang wajib mengeluarkannya adalah suami. Jadi berapa juga yang ditetapkan oleh wanita tersebut, kalau dia betul-betul nak nikah, dia kena berikan. Kalau dia minta 10 sen, 10 sen. Kalau dia minta 10 ribu, 10 ribu. Kalau dia minta 100 ribu rial macam di negeri Saudi, maka 100 ribu rial wajib kasih pada isteri itulah, nak sebagai isteri. Jadi dia ada hak milik penuh, sama ada tunai ataupun hutang ataupun installment, semua boleh. Kalau bercerai tak habis bayar ni, kalau installment ataupun hutang, maka dia kena selesaikan hutang yang mahal. Kalau bercerai sebelum bersetubuh, satu hari je dah tak, dah mengamuk, dah bergaduh, makan masin ke apa, aku ceraikan kau, baru kahwin ni, naya punya kerja. Lelaki tu dah kasih isteri dia 100 ribu, isteri dia kena kasih balik 100 ribu. Mahar ini hanya milik penuh isteri, milik penuh bila telah bersatu. Kalau belum bersatu, dia dikembalikan. Itu komen. Baik, apakah komentar tentang wang hantaran yang diadakan pada zaman kita ini, yang asalnya tidak ada pada zaman Rasulullah SAW? Baik, wang hantaran, kita punya masalah, kita namakan dia wang hantaran. Apa yang dihantar mungkin tak tahu. Lepas tu kita ada nama mas kahwin. Mas kahwin tu yang kita tahu sebagai mahar. Dan kita ada yang ekstra, wang hantaran. Tapi kalau kita tengok adat kebiasaan kita, wang hantaran itu telah ditetapkan ke belum ditetapkan sebelum berkahwin? Dah kan? Dah ditetapkan, maknanya janji kan? Apa ni, ok, kita apa ni nikahkan ni nanti dengan mas kahwinnya sekian-sekian, dengan hantarannya sekian-sekian, betul tak? Ok, jadi sebenarnya kita namakan dia je wang hantaran. Tapi kita bezakan yang mas kahwin yang RM22 dan sebagainya, RM22.50 tu, sebenarnya dia semua adalah mas kahwin. Kalau ikut macam ini, kalau dah ditetapkan sebelum nikah, dia kira sebagai mas kahwin. Jadi semuanya milik, milik perempuan, sepatutnya macam tu. Tetapi di negeri lain, bukan kat sini, negeri Arab, saya tahulah bahawa mereka ada macam ni. Mereka ada mahar RM100,000, itu untuk perempuan. Dan mereka ada kereta GMC. GMC kira kereta apa, MPV sekarang, tapi yang yang 4-wheel punya, SUV besar punya kat Amerika ni. Ini untuk bapak dan untuk mak metua nanti, satu set jewelry. Dah tetap semua ada tulis tu semua. Kalau ada lagi adik-beradik, diorang dapat ni, diorang dapat ni, diorang dapat ni, memang bankrupt kat sana. Jadi dah beza-beza kan. Dalam hal yang macam tadi, yang mahar tu mana satu? yang 100 ribu untuk isteri. Yang lain itu wajib tak dibayar? Wajib juga, tapi bukan milik isteri. Itu milik orang yang dijanjikan. Itu dinamakan janji. Janji hadiah. Dia kena kasih juga. Lagi tua lelaki Arab tu, lagi banyaklah tuntutannya. Sebab lagi tua patutnya lagi kaya, lagi banyak duit. Dia tu pening diorang kat sana kahwin lambat-lambat. Jadi kalau keadaan kita sekarang ni, saya faham, yang minta orang hantaran sebenarnya bukan bakal yang nak kahwin. Yang minta siapa? Mak perempuan tersebut. Jadi oleh kerana itu, walaupun ikut asal, sepatutnya milik isteri, tapi kita dah tahu kan yang bahagian bapa yang dua tu, pasang apa tu, pasang yang apa benda tak siap satu, siap dua dan sebagainya, itu sebenarnya bukan pada isteri, itu pada mak dia. Tak ada nak ajar pada mak dia. Bukan milik isteri. Nak tahu tak kenapa orang-orang Melayu dekat sini, mereka bezakan mas kahwin dengan wang hantaran? Nak tahu ke tak tahu? Tak tahu. Awak heran, saya banyak kali fikir tu. Saya pernah munakasha dengan orang lain. Saya punya semua satu. Tak ada mas kahwin, tak ada apa, semuanya sekali selepuh. Ikut mazhab saya. Ada lagi satu ustaz tu, dia nak bezakan mas kahwin dengan wang hantaran. Hujah dia macam ini, dengar hujah dia. Mas kahwin selalu murah je, RM22.50, favorite. Wang hantaran boleh ribu-ribu. Hujahnya adalah, Nabi SAW kata, sebaik-baik nikah adalah yang semurah-murah ataupun yang semudah-mudahnya mas kahwin, mahal. Jadi mahal dia, sikit, jadi dia penuh barakah. Jadi itu untuk ambil berkat. Jadi bila lapar tu macam orang murah betul, macam kira zuhud lah kira kan. Habis yang hantaran tu, hantaran tu lain. Tapi tak kata lama juga lah, nak apa zuhud dia. Betul tak? Kita beza-bezakan benda ni tak akan mengubahkan, hakikatnya sama. Kita kumpulkan, kita bezakan, tetap sama juga. Allah. Tak mungkin ada orang sekarang nikah dengan anak dia dengan $22 setengah dan satu mushaf Al-Quran. Tak ada punya. Jadi ni semua untuk for sure. Habis lepas tu $33,333 dan sebagainya. Ya, aku. Dah tentu itu termasuk dalam mahar kita. Ada soalan lain? Nah. Penyembelihan Yahudi dan Nasrani halal dimakan selagi dia apa? Yahudi dan selagi dia Nasrani. Kemudian ulama khilaf, apakah disyarat disebut nama Allah ataupun tidak? Kalau orang Nasrani sebut dengan nama Isa, boleh ke tidak? Dengan nama Maryam, boleh ke tidak? Baik. Jadi ada ulama kata tetap tak boleh, mesti nak kena sebut nama Allah SWT. Adapun dia sembah tiga Tuhan dan sebagainya, itu tidak menjejaskan dia punya sembelihan. Ini pendapat yang betul, wallahu a'lam, tak disyaratkan. Jadi zaman Nabi SAW, mereka sembah tiga Tuhan, actually musyrik, tapi oleh kerana agama mereka, agama ahli kita, dan Allah SWT berikan keringanan. Dan ini syaratnya mesti apa? Mereka betul-betul Yahudi, mereka betul-betul Nasrani. Betul-betul tu maknanya apa? Maknanya mereka beriman dengan agama Yahudi, mereka beriman dengan agama Nasrani. Ada perbezaan dekat situ. Di sana ada orang yang nisbahkan diri dia kepada Nasrani, letak nama dia John Tan dan sebagainya. Tak ada kena-kena langsung dengan Kristian, dia tak nak pergi church pun. Kau tanya dia tentang rukun iman Nasrani, tak. Dia tak tahu. Dan kalau ada mufti Nasrani fatwakan dia, dia akan fatwakan orang jontan ini murtad juga. Faham tak? Jadi kalau orang macam ini sembelih, tak kira. Dan orang macam ini banyak dekat Amerika. Dia bangsa masuk Kristen je, masuk macam itu, dan sebagian besar daripada orang Cina kat sini, dia masuk Kristen gitu je. Tak ada apa. Tapi lain semua dia ikut adat budaya Cina tak lagi gereja pun Syah Salam. Tapi mereka-mereka daripada South America, Brazil dan Argentina, mereka lebih kuat orang punya dalam Christianity biasanya. Orang tahu, orang pergi church dan seterusnya, orang Spanyol dan sebagainya. Jadi kalau macam itu, cara umumnya mereka orang Kristian, mereka kalau sembelih maka boleh makan binatang mereka. Jadi daging daripada Argentina kan? Boleh. Asalnya boleh. Dari Amerika susah sikit. Sebab banyak orang Amerika dia tak ada apa. Dia farm, dia tindik sana, tindik sini, dia tattoo sana, tattoo sini. Tak pernah pergi gereja, tak pernah pergi apa. Dia buat semua yang berlarang, yang bersalahan dengan agama Kristian. Orang ini kalau sembelih, kerja kat tempat sembelih, kita tak boleh terima, tak boleh makan daging sembelihan. Ada soalan lain? Tak ada? Bismillahirrahmanirrahim.